الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد sebagaimana telah diketahui bersama topik dari kajian kita dalam daurah kali ini adalah sebuah topik dan tema yang sangat erat kaitannya dengan usulul iman dan usul al-aqidah, pondasi-pondasi dasar keimanan dan akidah. Sangat terkait hubungannya dengan at-tauhid, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yang karenanya pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya, tidak lain karena at-tauhid, beriman dan beribadah dengan segala bentuknya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Topik atau tema ini yang akan kita kaji biiznillah adalah sebuah topik yang sangat terkait pula dengan kondisi dan perkembangan umat Islam beberapa tahun terakhir ini, terkhusus di negeri kita Indonesia. Topik ini seputar apa yang sering disebut akhir-akhir ini dengan nama atau sebutan Islam Nusantara. Nama ini cukup mengejutkan banyak pihak. Dari berbagai sisinya. Kita ingin mencoba insya Allah dalam daurah kali ini untuk mengupas semampu kita tentang apa yang mereka namakan dengan Islam Nusantara. Apa hakikat dari gerakan ini? Sejauh mana Islam, Al-Quran dan Sunnah menilai paham ini? Saya katakan aliran dan paham karena memang Islam Nusantara itu aliran. Paham baru dalam Islam, isme. Tentu pembahasan kita tidak akan dan tidak boleh keluar dari koridor Al-Quran dan As-Sunnah dalam bingkai pemahaman dan pengamalan As-Salafus Salih dari generasi terbaik umat ini, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam wa man tabi'ahum bi ihsan, dan generasi yang mengikuti jejak mereka dengan baik, jejak pemahaman mereka, jejak akidah mereka. Upaya kita membahas tema ini adalah sebagai bentuk perwujudan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak umat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar merupakan salah satu pondasi penting dalam agama kita Islam. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu amalan yang dengannya umat Islam meraih al-khairiyah, meraih nilai-nilai dan posisi kebaikan melampaui umat-umat lainnya. Demikian Allah mengatakan dalam ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yakni umat Islam, terkhusus para sahabat dalam hal ini, adalah umat terbaik yang dimunculkan dan dilahirkan untuk umat manusia ini. Kenapa? Apa yang menjadikan hal ini sampai dikatakan khaira ummah, umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ma'ruf adalah segala bentuk kebaikan dan kebajikan. Yang tertinggi adalah tauhid, al-iman. Itu yang tertinggi dari berbagai bentuk ma'ruf. Mengajak umat untuk mentauhidkan Allah dalam segala urusan yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lainnya. Baik dalam perkara rububiyah, kita hanya mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lainnya sedikit pun, ataupun dalam masalah al-uluhiyah, peribadatan, kita hanya mengkhususkan Allah dalam peribadatan tersebut tanpa yang lainnya sedikit pun. Dan begitu pula dalam al-asma wa sifat, al-asmaul husna wa sifatul ula, berbagai nama-nama yang baik, yang mulia dan sifat-sifat yang agung tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini adalah ma'ruf yang tertinggi, yang wajib dikedepankan dan ada pada garda terdepan setiap dakwah dan setiap upaya amar ma'ruf. Begitu juga Allah mengatakan wa tanhauna 'anil munkar. Kalian terposisikan sebagai khaira ummah, umat yang terbaik yang dimunculkan di dunia ini dikarenakan mencegah dari kemungkaran. Dan a'zamul munkarat adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya atau mensekutukan Allah, berbuat syirik dalam uluhiyah, dalam peribadatan, atau menyekutukan Allah dalam perkara al-asma wa sifat, atau menyelewengkannya, menyelewengkan maknanya dan kandungannya dengan berbagai ta'wil batil. Ini adalah mungkar terbesar. Maka umat Islam, sebagaimana mereka selalu mengajak kepada tauhid sebagai ma'ruf tertinggi, tauhid secara rinci tidak hanya global, dan juga umat Islam selalu mencegah dari kemungkaran, dan yang terbesar dari kemungkaran itu adalah asyirku billah, kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu selain Allah. Dengan rinci pula mencegah dari kesyirikan atau tahdzir minasyirik jumlatan wa tafsilan, baik secara global mencegah dari kesyirikan maupun secara detail satu persatu, akbar kana am asghar, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Demikian barakallahu fikum al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Majlis semisal ini yang dilakukan oleh ahlus sunnah juga sebagai perwujudan perintah Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati' fa bi lisanih fa in lam yastati' fa bi qalbihi wadzalika adhaful iman. Hadis yang ma'ruf ini Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya segera dirubahnya, dicegahnya dengan kekuatannya atau pada tahapan kedua dengan lisannya, atau pada tahapan yang ketiga dengan hati atau kalbunya, dengan bentuk dia tidak suka terhadap kemungkaran tersebut, benci terhadapnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, sebagaimana sudah disebutkan tadi sebagai salah satu pondasi yang sangat mendasar dalam agama Islam. Semoga nanti di tengah-tengah pembahasan kita bisa mengetahui pandangan Islam Nusantara dalam menyikapi amalan besar ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Peristiwa berdirinya gerakan dan aliran atau paham Islam Nusantara mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa yang terjadi di Madinah, di mana sekelompok kaum munafikin menyiapkan makar besar terhadap Rasul dan para sahabatnya. Gerakan Islam Nusantara yang mengatasnamakan Islam dan dilengkapi bahwa Islam Nusantara adalah mewakili Islam rahmatan lil alamin dengan berbagai aksesoris yang menghiasinya, sehingga banyak umat yang tertipu. Tidak sedikit dari tokoh-tokoh agama yang terbawa arus ini. Ini sebenarnya sebuah strategi dan makar terhadap umat Islam yang dilakukan oleh kaum munafikin. Apa itu peristiwa yang terjadi di Madinah? Allah sebutkan kisah ini, Allah abadikan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat ke-107 dan 108. Allah mengatakan walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Ada sebuah kisah dan pelajaran penting bagi umat Islam. Kisah ini Allah abadikan bukan tanpa hikmah. Kisah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran bukan tanpa tujuan. Dan jangan sampai muncul keyakinan bahwa kisah-kisah ini hanyalah peristiwa masa lalu yang tidak akan ada wujudnya setelah itu, atau tidak akan berulang peristiwa tersebut atau yang semisal dan mirip dengannya. Tapi memang permisalan dan perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tidak lain disebutkan agar mengambil pelajaran, agar umat Islam mengambil ibrah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan demikianlah berbagai perumpamaan tersebut Allah sebutkan sebagai permisalan bagi umat manusia, dan tidaklah dapat memahami berbagai perumpamaan dan permisalan tersebut kecuali orang-orang yang berilmu. Berapa banyak orang jatuh dalam kesesatan karena dia tidak mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Yang mampu mengambil pelajaran adalah al-alimun min ahlil ilmi wal ulama. Orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama'ul ummah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang tadi kita dengarkan bersama dari surat At-Taubah, Allah menceritakan tentang peristiwa pembangunan Masjid Dirar. Diberi nama Masjid Dirar karena memang dibangun untuk menimbulkan madarrah, kerugian dan efek negatif bagi umat Islam. Allah mengatakan, "Walladzina takhadhu masjidan diraran," dan orang-orang yang membangun masjid dirar, masjid, sebuah masjid diraran dalam rangka memunculkan madarrah, dalam rangka untuk menimbulkan efek negatif kepada umat Islam, wa kufran, dan dalam rangka terus mendukung dan memunculkan kekufuran, mempertahankan kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan dalam rangka untuk memecah belah antar umat Islam, antar umat beriman, wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan masjid itu sengaja dibangun untuk dijadikan sebagai tempat menyusun kekuatan dengan menunggu seseorang dari kalangan orang-orang yang sejak dahulu telah memusuhi Allah dan Rasulnya. wala yahlifunna, dan pasti mereka akan bersumpah bahwa di balik kegiatan kami ini membangun masjid, tidak lain kami menginginkan kebaikan untuk umat. Sementara Allah bersaksi, mengetahui dengan sebenarnya bahwa mereka itu lakadzibun, para pendusta. Maka kalau dahulu kaum munafikin mendirikan sebuah masjid tidak jauh dari Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasul alaihi salatu wassalam di Madinah, mereka kaum munafikin menghiasi program mereka ini dengan kata-kata yang indah. Kami membangun ini demi kebaikan bersama. Di situ ada orang-orang yang tua, renta, tidak mampu untuk datang ke Masjid Nabi atau ke Masjid Quba. Maka mereka bisa dengan mudah hadir di masjid yang kami bangun ini. Dan berbagai alasan semisal ini. Ternyata prakteknya mereka itu, kata Allah, innahum lakadzibun, mereka berdusta. Mereka sengaja membangun masjid untuk melancarkan manuver-manuver kekufuran mereka, makar terhadap Rasul dan umat Islam. Dan di antara bentuk makar mereka adalah mereka membangun masjid, tidak membangun tempat kemaksiatan, tidak membangun tempat-tempat yang di situ ada berhala-berhala, tapi mereka memilih membangun masjid. Salah satu simbol Islam, salah satu syiar agama. Siapa yang enggak cinta masjid? Siapa yang akan menolak pembangunan masjid? Siapa yang akan menuduh dengan tuduhan-tuduhan negatif terhadap orang yang membangun masjid? Subhanallah. Di sini banyak orang yang akan tertipu, kecuali yang Allah lindungi. Kecuali yang menyikapi fenomena yang muncul di zamannya dengan bimbingan ilmu dan bimbingan ulama. Peristiwanya ini didahului oleh seorang pendeta Nasrani yang hidup di Madinah sejak sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah dari Mekah ke Madinah. Pendeta Nasrani ini tentunya seorang yang ditokohkan di masyarakat. Seorang yang dimuliakan, dikenal sebagai ahli ibadah, sebagai seorang yang memiliki solidaritas yang tinggi dan berbagai kelebihan lainnya. Ketika umat Islam atau Rasulullah datang ke Madinah, diminta kepada ikhwan untuk tidak memoto atau mengambil video, ya, yang sudah terlanjur tolong dihapus. Kita lanjutkan. Pendeta ini dikenal dengan Abu Amir Ar-Rahib. Ketika Rasulullah tiba di Madinah membawa Islam, masyarakat Madinah berbondong-bondong menerima Islam dari kalangan Al-Ansar, minal Aus wal Khazraj. Di saat itu pamor sang pendeta Nasrani Abu Amir Ar-Rahib ini mulai menurun. Sanjungan masyarakat Madinah kepadanya pun mulai pudar. Secara otomatis, nilai-nilai duniawi yang selama ini dia dapat, yang biasa berjalan dalam agama mereka, memberikan sejumlah harta kepada sang pendeta, penghormatan, pengagungan pun pudar dan sirna. Maka Abu Amir Ar-Rahib dengan penuh sakit hati, kebencian, dia akhirnya tidak mampu bertahan di Madinah dan akhirnya lari ke negeri Romawi. Namun dia tetap melakukan hubungan dengan beberapa munafikin yang ada di Madinah. Dari kalangan orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dari kalangan orang-orang yang apabila berjumpa dengan kaum mukminin di jalan-jalan atau di masjid, di majlis-majlis, kami menyatakan qalu amanna, mereka berkata kami juga beriman sama seperti kalian, kami mendukung kalian, kami sangat sepakat dengan ide-ide kalian, dan berbagai ucapan semakna dengan ini. Namun apabila mereka berpaling, berjumpa dengan tokoh-tokohnya dalam komunitas munafikin, mereka mengatakan, kami bersama kalian, masih kami loyal terhadap kalian. Kalau kami berjumpa dengan orang-orang yang bersama Muhammad itu mengatakan amanah, kami hanya mengolok-ngolok mereka, mempermainkan mereka. Mereka orang-orang bodoh. Kalimat-kalimat semisal ini, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka Abu Amir Ar-Rahib ini terus melakukan hubungan surat-menyurat dan utusan-utusan ke negeri Madinah untuk melakukan, mempersiapkan makar-makar dengan dukungan kaum munafikin. Abu Amir Ar-Rahib Nasrani, kaum munafikin dari kalangan orang-orang yang menampakkan keislaman, siap mengucapkan la ilaha illallah, hadir bersama Rasul di masjid melakukan sholat berjamaah dan berbagai atribut Islam mereka tampakkan. Subhanallah, makar mereka ini diwujudkan dalam bentuk membangun sebuah masjid, tidak membangun tempat kemungkaran. Harapannya akan muncul pro kontra, tafriqan bainal mu'minin. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Di saat ini kaum munafikin akan berhasil merekrut pihak-pihak yang mereka anggap lemah keimanannya. Subhanallah, ternyata makar ini terbongkar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kaum munafikin, kaki tangan Abu Amir Ar-Rahib An-Nasrani, memohon kepada Nabi, seandainya engkau wahai Nabi bisalah sholat walaupun sekali di masjid yang kami bangun sebagai bentuk peresmian dan legalitas. Wah, Nabi sudah sholat di sana. Perhatikan baik-baik makar ini. Faham mereka, masjid ini harus mendapatkan legalitas formal. Bagaimana bentuknya? Kita minta Nabi Muhammad untuk sholat di masjid ini. Dengan sholatnya Muhammad di masjid ini, maka pengikutnya pun akan menilai dan berkeyakinan ini adalah masjid yang legal. Subhanallah. Nabi sebagai manusia biasa, barakallahu fikum, menghadapi manuver-manuver munafikin. Tidak Allah biarkan begitu saja. Allah turunkan pertolongannya dalam bentuk wahyu. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau melakukan sholat di masjid yang mereka bangun itu. Jangan, wahai Muhammad. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawm ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun sejak awal berdirinya, sejak pondasi awalnya, didirikan di atas takwa, di atas keikhlasan, di atas iman, itu lebih pantas untuk engkau tetap melakukan sholat di sana. Jangan ke situ. Gagallah makar munafikin, dan akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada beberapa sahabatnya untuk membakar Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum, hakadha dari zaman ke zaman. Kalau kebatilan itu datang langsung dengan pakaian batil, nampak dari warnanya dan bentuknya bahwa itu adalah batil, sejak awal manusia secara menyeluruh akan meninggalkannya. Tapi ketika kebatilan itu datang dengan pakaian al-haq, dengan baju seolah-olah itu kebenaran, dengan warna yang menipu, di situ akan banyak orang yang tertipu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, di zaman ini juga demikian dilakukan oleh kaum munafikin. Apa yang mereka lakukan dan mereka canangkan, mereka serukan Islam Nusantara sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, ini benar-benar sebuah manuver dan makar terhadap umat Islam untuk menjauhkan kaum muslimin dari tauhid, untuk menjauhkan umat Islam dari prinsip-prinsip iman. Sehingga diharapkan umat Islam itu bukan umat Islam yang satu warna, tetapi umat Islam yang berwarna-warni. Dari pelajaran ini, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh dalam beberapa majlis kita selama dua hari ini tentang apa itu Islam Nusantara. Islam Nusantara sebagaimana dituturkan oleh para tokohnya dengan redaksi yang berbeda-beda namun satu makna, mereka mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang diterapkan melalui cara pendekatan budaya. Pendekatan budaya. Budaya masyarakat. Ini definisi Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Adalah Islam dengan sistem penerapan pendekatan budaya. Budaya yang dimaksud di sini adalah dalam skup Nusantara. Sehingga mereka kemudian menegaskan dalam lanjutan ucapan mereka, Islam Nusantara ini didakwahkan dengan merangkul budaya, melestarikan budaya, menghormati budaya, dan tidak malah memberangus budaya. Kenapa mereka kedepankan ini? Harapannya adalah dapat merekrut atifiyah kedaerahan, atifiyah budaya, asabiyah budaya, asabiyah adat. Di sini telah dibuka sumber konflik di di tengah-tengah umat Islam. Ucapan ini kita akan meninjaunya dari beberapa sisi. Yang pertama, yang wajib diketahui dan diyakini oleh setiap muslim, bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Keyakinan ini harus terpatri sebagai perwujudan qaulahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan limpahan karuniaku kepada kalian, dan aku rela, kata Allah, Islam itu sebagai agama kalian. Islam telah sempurna. Islam yang mana yang telah Allah ridhoi dan telah Allah rela terhadapnya? Yaitu Islam yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dan diamalkan oleh Nabi, difahami, diterima dan diamalkan oleh para sahabat Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang turun kepada Nabi, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, difahami, diterapkan oleh para sahabat al-Rasul ridwanullah alaihim jami'an. Oleh karena itu, al-Imam Malik rahimahullah dalam menjelaskan makna ayat ini, qala ma lam yakun yawma idzin dinan falaisal yawma dinan. Segala sesuatu yang bukan bagian dari Islam pada hari itu, bukan bagian dari akidah Islam, bukan bagian dari ibadah Islam, bukan bagian dari cara beriman Islam pada hari itu, bukan pula bagian dari Islam pada hari ini. Pada hari Al-Imam Malik hidup 1200 tahun yang lalu atau lebih, ini Islam wajib diyakini oleh setiap pribadi muslim. Barang siapa yang belum meyakini Islam sebagai agama yang kamil, mutakamil, sebagai agama yang telah sempurna dan saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling merinci dan menjelaskan satu sama lainnya, sungguh dia telah keluar dari Islam. Yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang masih perlu dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan dinamika umat manusia, bahwa Islam adalah agama yang perlu dilakukan inovasi, pembenahan, penambahan, dan pengurangan, maka sungguh dia bukan sebagai seorang muslim. Ini termasuk nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Baik modifikasi itu melalui pendekatan-pendekatan logika maupun melalui pendekatan-pendekatan budaya. Ini wajib diyakini oleh setiap umat Islam. Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisi alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan, amalan apa saja, anggota badan kita ataupun hati kita, yang bukan bagian dari contoh Nabi, maka amalan itu tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memunculkan, mengada-ngadakan sesuatu dalam agama ini yang bukan bagian dari agama, bukan bagian dari Islam, maka itu tertolak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah Islam. Berbicara tentang budaya, perlu kita mengetahui bahwa yang punya budaya itu bukan hanya kita di Nusantara ini. Orang-orang di negeri jiran, Malaysia, Brunei, juga punya budaya. Orang-orang di negeri India, Bangladesh, Pakistan, mereka juga punya budaya. Di Jazirah Al-Arabiyah, dengan segala negaranya yang ada di sana juga punya budaya. Di Afrika, Somalia, Tanzania, Kenya, Habasha, dan yang lainnya juga mereka punya budaya. Ketika dikatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang melakukan pendekatan melalui pelestarian budaya dan penghormatan terhadap budaya, ini tidak ada batasnya. Tidak bisa dibatasi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ketahui bahwa dahulu, sebelum diutusnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, di Hijaz, Mekah, Madinah, itu ada budaya. Ada ritual-ritual. Ada adat istiadat. Apa yang terjadi? Bagaimana sikap umat Islam pada waktu itu? Dan apa yang dikatakan oleh Nabi? Rasulullah mengatakan, kullu amrin jahiliyatin au kullu amrin jahiliyin maudhu'un tahta qadami. Segala perkara, ritual, adat, istiadat, jahiliyah, itu terletak di bawah telapak kakiku. Artinya, ditinggalkan demi Islam, tunduk dan patuh kepada Islam. Di Mekah punya budaya, punya ritual. Baik yang terjadi di Ka'bah dan sekitarnya, di tanah haram, ataupun dalam i'tiqad-i'tiqad mereka, keyakinan-keyakinan mereka. Kalau mereka hendak bepergian, mereka punya sebuah upacara. Ritual ibadah mereka dengan cara meletakkan sesajen untuk berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dengan keyakinan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu, yang sebenarnya mereka yakini sebagai perwujudan atau perwakilan dari sosok-sosok salihin, orang-orang saleh pada kaum mereka dan nenek moyang mereka, dengan harapan mereka dapat memberikan syafaat kepada mereka dengan dikabulkannya doa mereka oleh Allah melalui perantara mereka. Atau kalau mereka akan bepergian, mereka melempar batu ke satu arah. Jika ternyata batu itu melenceng ke kanan, mereka yakin bahwa perjalanannya akan barokah, mendatangkan keuntungan dan keselamatan. Tapi kalau ternyata batu yang dilempar itu melenceng ke kiri, maka mereka berkeyakinan akan datangnya nasib sial, bencana dan yang semisalnya. Atau kalau ada burung, mereka usir burung itu baik dengan batu atau yang lainnya atau suara. Dilihat kalau burung itu terbangnya ke kanan, mereka meyakini bahwa perjalanan atau kegiatan yang mereka akan lakukan itu akan mendatangkan barokah. Kalau ke kiri maka sebaliknya. Mereka juga punya ritual-ritual lainnya. Dan banyak sekali. Namun ketika Islam datang, semua budaya tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah diberangus, tidak ditolerir, tidak dilestarikan. Begitu juga sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, ada tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang memiliki nilai kenangan, memiliki nilai sejarah atau historis. Ambil contoh Syajaratul Ridwan atau Bay'atul Ridwan yang terjadi di bawah syajarah, pohon yang di situ terjadi bay'ah, kemudian dikenal dengan Bay'atul Ridwan. Siapa yang dibay'at? Afdalul khalqi, manusia atau makhluk termulia. Untuk apa berbay'atnya? Li a'zamil umur, untuk perkara yang paling mulia yaitu Islam, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apakah kemudian demi budaya, demi sejarah, demi nilai-nilai historis, tempat tersebut diperintahkan oleh Nabi untuk dilestarikan? Atau sepeninggal Nabi, para khulafaur rasyidin yang berfungsi sebagai waliul amr, melestarikan tempat-tempat yang memiliki nilai budaya dan nilai sejarah? Jawabannya tidak, sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang budaya, mempertahankan budaya, ini adalah kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Kebiasaan ini adalah salah satu kebiasaan kaum musyrikin. Ketika datang kepada mereka para rasul mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan doktrin-doktrin nenek moyang, budaya dan sejarah yang bertentangan dengan Islam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka kaum musyrikin, ikutilah syariat yang Allah turunkan, mereka menjawab, tidak, bahkan kami akan tetap mengikuti kebiasaan dan ritual budaya yang kami telah mendapati nenek moyang kami biasa melakukannya. Mereka tidak peduli itu semua, walaupun ternyata nenek moyang mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu dan tidak mendapatkan hidayah, tidak berada di atas hidayah. Yang penting ini adalah budaya kami, ini adalah ritual kami, adat istiadat kami. Di ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum Qalu inna bima ursiltum kafirun. Subhanallah. Ma ashbahal laylata bil bariha. Betapa miripnya kejadian di malam ini seperti kejadian di malam kemarin. Kita mendengar alasan-alasan semisal ini. Allah menyebutkan dalam ayat, dalam surat Az-Zukhruf ini, kata Allah, tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan, ini seorang Rasul, kepada suatu negeri, kecuali para pembesar-pembesar dan tokoh-tokoh di negeri itu, al-mutrafun, yaitu dari kalangan orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan di balik ritual yang selama ini berjalan. Orang-orang yang mendapatkan posisi dan kedudukan di balik adat istiadat yang selama ini berjalan dan diikuti. Mereka menjawab, karena mereka tahu, ajakan para nabi ini konsekuensinya adalah hilangnya kedudukan yang selama ini mereka dapat. Hilangnya materi yang selama ini mereka dapat kumpulkan dari keumuman masyarakat. Hilangnya nama harum keluarga dan keturunan yang selama ini dihormati. Apa jawaban mereka? Menyikapi seruan para nabi untuk bertauhid dan meninggalkan segala apa yang mereka lakukan selama ini dari berbagai adat istiadat yang menyelisihi syariat. Yang Rasulullah katakan kepada kaum Quraisy, ya ma'syara Quraisy, qulu la ilaha illallah watruku ma qalahu aba'ukum. Wahai sekalian bangsa Quraisy, bangsa dan kabilah Rasul, ucapkan la ilaha illallah dan tinggalkan berbagai doktrin dan kebiasaan nenek moyang kalian. Jawabannya sama, musyrikin dari generasi ke generasi. Inna wajadna abana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas kebiasaan ini, di atas prinsip-prinsip ini, dan kami tetap akan mengikuti jejak prinsip dan kebiasaan nenek moyang kami. Para rasul dan utusan Allah itu mengatakan, walaupun kami datang kepada kalian dengan membawa syariat yang lebih benar, lebih mengarahkan kepada hidayah, lebih ilmiah, apakah kalian tetap? Ya, kata mereka, kami tetap mengikuti pendahulu kami dan kami berlepas diri, kufur, mengingkari syariat yang kamu bawa itu. Ini sudah pada detik terakhir, setelah hujah terputus, sudah enggak ada lagi hujah, yang ada adalah al-kibir, sombong. Kalau masih bisa mendatangkan syubhat, masih bisa untuk berwarna-warni, mereka lakukan itu. Nah, namun di saat hujah semuanya sudah terputus, di saat itu yang ada adalah murni kesombongan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka penerapan Islam dengan penerapan budaya atau pendekatan budaya dan melestarikannya, ini adalah cara pendekatan yang mirip dengan yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin dahulu. Kemudian mereka mendatangkan permisalan untuk menipu umat. Terbukti Nabi Muhammad itu diutus dengan tetap menjaga dan menghormati budaya, adat istiadat. Contohnya, Nabi diutus kepada suatu kaum yang dalam berpakaian, dalam kesehariannya memakai jubah atau gamis. Maka Nabi tidak menyelisih kebiasaan kaumnya, dipertahankan budaya ini. budaya bergamis atau berjubah. Begitu juga budaya mereka dahulu adalah memakai imamah. Maka Rasulullah mempertahankan budaya ini, melestarikannya dan menghormatinya. Tidak malah memberangus budaya seperti ini. Subhanallah. Sebuah permisalan untuk menipu umat. Kita tidak berbicara tentang pakaian dan makanan. Kita berbicara tentang akidah. Kita berbicara tentang keyakinan. Kita berbicara tentang ibadah. Kalau masalah pakaian, kita juga menghargai memakai sarung. Ini adalah budaya beberapa negeri di muka bumi ini. Entah itu budaya Indonesia ataukah bukan, tetapi kita pun juga pakai sarung. Silakan, kalau yang seperti ini, budaya dalam bentuk bangunan. Bentuk bangunan di negeri kita memiliki bentuk tersendiri sesuai dengan kebiasaan di negeri ini. Berbeda dengan bangunan di Eropa atau di negeri Arab. Tapi bukan itu nitaq kalamina. Bukan itu topik pembicaraan kita. Bukan. Tapi kita bicara tentang akidah. Kita berbicara tentang ibadah. Ritual-ritual yang ternyata menyimpan keyakinan-keyakinan batil. Di bangsa Arab dulu ada kebiasaan ruqyah. Ruqyah. Rasulullah SAW memberikan batasan untuk kebiasaan ini bisa berlanjut. Kata Nabi, "Aridu 'alayya ruqakum fa innahu la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Tunjukkan kepadaku cara kalian melakukan ruqyah. Sesungguhnya boleh saja ruqyah itu dilakukan selama, kata Nabi, tidak mengandung kesyirikan. Baik syirik dalam rububiyah atau dalam uluhiyah atau al-asma wa sifat. Diberi batasan. Barakallahu fikum. Sehingga perlu diketahui bahwa Islam membenarkan adanya beberapa budaya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dan prinsip-prinsip iman. Insya Allah kita akan membahas lebih jauh lagi biiznillah dalam bagian berikutnya dari daurah kita ini. Bagian pertama sampai jam berapa tadi? 10.30? Hah? Oh gitu, bukan 10.30. Nah, 15 menit lagi. Kita lanjutkan. Kita sekarang menengok bagaimana sih contoh-contoh budaya. Sekali lagi, ini masih baru satu sisi dari Islam Nusantara. Kita akan membahas setidaknya ada 3 atau 4 sisi tentang Islam Nusantara. Yang sisi pertama ini adalah Islam Nusantara adalah Islam yang menerapkan pendekatan budaya, melestarikannya dan tidak malah memberangusnya. Ambil contoh apa yang terjadi di negeri kita. Budaya, barakallahu fikum, memperingati hari kematian pada hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Perlu diketahui bahwa ritual ini sebenarnya adalah budaya Hindu. Adat istiadat Hindu yang syarat air penuh dengan i'tiqadat batilah tunafi at-tauhid. dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan yang batil, yang bertentangan sangat dengan tauhid yang kita yakini. Disebutkan ritual peringatan atau selamatan seperti yang disebutkan tadi, dalam kitab-kitab suci umat Hindu, antara lain disebutkan di sana, di sini ada bahasa Sanskertanya, tapi saya bacakan terjemahannya. Bagian dari kitab Weda, kitab agama Hindu, disebutkan termasyhurlah selamatan yang diadakan pada hari pertama ke-7, 40, 100, dan 1000. Ini ditemukan dalam kitab Weda. Budaya, warisan agama Hindu. Bahkan salah seorang pendeta Hindu dengan tegas dia mengatakan, upacara selamatan untuk memperingati hari kematian orang Jawa, ini adat Jawa, budaya Jawa, pada hari pertama, hari ke-7, 40, 100, dan 1000, jelas adalah bagian dari ajaran Hindu, kata pendeta Hindu. Maksudnya dia sedang mempertahankan bahwa ini adalah nilai-nilai kami, nilai-nilai agama kami, yang dimodifikasi oleh sebagian umat Islam. Nah, kemudian dalam ritual ini tentunya dalam agama Hindu juga disertai dengan adanya penyuguhan makanan-makanan, di mana dalam agama mereka juga diyakini makanan-makanan itu dengan berbagai bentuk akidah dan keyakinan. Kemudian, tentu ini salah satu bentuk budaya yang dimaukan oleh Islam Nusantara untuk dilestarikan, dengan kata lain melestarikan budaya Hindu untuk dimodifikasi, dikemas, diberi baju dan cover yang baru agar bisa diterapkan oleh umat Islam Indonesia yang dahulu latar belakangnya adalah Hindu. Latar belakang sejarah umat Islam di sini atau negeri ini secara umum adalah Hindu. Contoh berikutnya, apa yang diistilahkan di masyarakat dengan selamatan kenduri, atau sering disebut di beberapa daerah dengan kenduren. Apa itu selamatan kenduri? Yaitu selamatan memperingati atau memohon keselamatan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu ketika sampai pada umur tertentu, umur 7 bulan kurang lebihnya. Dengan keyakinan bahwa upacara selamatan kenduren ini akan memberikan perlindungan kepada janin dan menjauhkan kesialan darinya. Disebutkan pula dalam kitab yang sama, di sana disebutkan ada bahasa Sanskertanya, bahasa Hindu, yang diartikan di sini, antarkanlah sesembahan itu pada Tuhanmu yang maha mengetahui. Sesembahan maksudnya kurban atau sesajen, yang gunanya untuk menjauhkan kesialan. Ini kenduren. Kalau wanita hamil telah menginjak pada umur 7 bulan dari kehamilannya. Itu adalah, sekali lagi saya ulangi, kalau kenduren adalah murni sesajen yang diperuntukkan mendapatkan keselamatan dan menjauhkan dari kesialan. Bentuknya macam-macam. Disebutkan, mari kita lihat, terkhusus orang-orang Jawa itu sangat mengenal acara atau kegiatan ini. Di situ ada bentuk selamatan dengan ada istilah masing-masingnya yang menyuguhkan korban dalam bentuk sesembelihan yang secara tulus dan ikhlas disuguhkan dengan tujuan ditujukan kepada Sang Hyang Widi, Tuhannya mereka. Dengan tujuan pula ditujukan kepada ruh-ruh leluhur. Jenis selamatan yang kedua ditujukan untuk ruh-ruh nenek moyang yang mereka anggap sebagai orang-orang soleh, orang-orang ahli agama, orang-orang ahli ibadah dalam agama Hindu. Ada juga sesajen yang diperuntukkan bagi para keturunan orang-orang soleh atau disuguhkan kepada sesama kaum mereka, tetangga kanan kiri, untuk melahirkan kedamaian dan ketenteraman. Juga ada jenis sesajen penyuguhan makanan atau sejumlah harta yang mereka peruntukkan untuk para guru dan tokoh-tokoh agama sebagai bentuk terima kasih dan syukur atas bimbingan dan ilmu yang selama ini mereka dapatkan dari para guru tersebut. Ini beberapa contoh ritual kenduren atau sesajen yang sampai hari ini masih dipertahankan oleh sebagian umat Islam atas nama ini bagian dari agama Islam. Tentunya dimodifikasi oleh mereka. Kalau selamatan ala Hindu, tidak ada tentunya di sana pembacaan doa-doa bernafaskan Islam atau pembacaan apalagi ayat-ayat suci Al-Quran, maka dalam ritual budaya ini di tengah umat Islam telah dimodifikasi dengan membaca surat-surat tertentu. Kita lihat budaya yang berikutnya, yaitu budaya yang sering disebut dengan tingkepan. Pernah dengar nama tingkepan? Orang-orang Jawa? Atau kadang disebut dengan telonan. Ini dilakukan untuk upacara selamatan bagi wanita hamil yang sudah sampai pada umur ketujuh dari tujuh bulan kehamilannya. Ini pun juga disebutkan dalam kitab suci mereka. Adanya ritual tingkepan ini tadi. Kalau mereka punya mantra-mantra sendiri, maka dalam Islam atau dalam penerapan sebagian umat Islam, sekali lagi, dalam penerapan sebagian umat Islam dimodifikasi dengan pembacaan-pembacaan zikir yang bernafaskan Islam, kata mereka. Atau beberapa ayat Al-Quran dibacakan kadang-kadang surat Yusuf dengan tujuan kalau lahir putra maka anaknya ganteng, tampan seperti Nabi Yusuf. Dibacakan surat Maryam agar kalau yang lahir ini putri bisa cantik, mempesona seperti Maryam bintu Imran. Yakni keyakinan-keyakinan. Ketika dilabelkan dengan label Islam, maka menjadi sebuah amalan dan ritual yang minimalnya menjadi bid'ah. Belum lagi kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu yang bernuansakan syirik. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, oleh Islam Nusantara, budaya seperti ini dipertahankan. Dengan alasan bahwa penerapan Islam melalui pendekatan budaya ini adalah cara berdakwahnya Wali Songo. Jadi cara berdakwahnya, panutannya bukan Rasulullah. Bukan pula Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Bukan lagi para sahabat Nabi yang kita diperintahkan untuk meneladani mereka. Bukan lagi para ulama-ulama besar semacam Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Yang dijadikan panutan selalu ujung-ujungnya adalah cara berdakwah Wali Songo. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita mengenal di negeri kita apa yang diistilahkan dengan sedekah laut atau sedekah gunung atau yang semisalnya sedekah kawah atau hulu sungai dengan menyembelih seekor hewan, entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu ayam. Kemudian disertai dengan beberapa bentuk makanan dengan warna-warna tertentu. Ini semua adalah budaya Hindu. Yang kemudian sekali lagi seperti yang setelah lalu dikemas dengan kemasan-kemasan bernuansa Islam. Apa yang terjadi di kota Solo misalkan. Pada setiap bulan Muharram, acara Asyura. Dengan adanya seekor sapi atau kerbau yang diyakini dengan berbagai bentuk i'tiqadat, keyakinan-keyakinan batil. Ini juga bagian dari agama Hindu yang dipoles dengan Islam, dilakukan di bulan Muharram atau bulan Syura katanya. Supaya lebih Islami. Di sana ada keyakinan-keyakinan syirik akbar bahkan. Keyakinan pada syirik sampai pada tingkat syirik rububiyah. Bukan hanya tawassul dan semisalnya. Tapi syirik rububiyah. Meyakini bahwa kerbau ini memiliki barokah. Mendatangkan keselamatan. Menjauhkan kesialan. Bagi para pedagang. Bagi para atau rumah tangga. Bagi para petani dan yang lainnya. Ya subhanallah. Ini semua jenis-jenis budaya yang oleh kaum Islam Nusantara akan dipertahankan, naam, dilestarikan, yang ternyata setelah ditelusuri, Islam Nusantara ini membawa pesan-pesan al-mutrafun. Pesan-pesan kaum atau orang-orang dan sekelompok tokoh yang mendapatkan penghidupan dari dilestarikannya budaya-budaya. Yang mendapatkan keharuman nama keluarga melalui penerapan budaya-budaya ini. Yang mendapatkan sanjungan turun-temurun dari masyarakat. Ini orang-orang yang sangat keberatan. Kalau Islam yang diterapkan adalah Islam yang murni Al-Quran dan Sunnah. Islam yang murni penerapan Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya. Dan kemudian mereka menyatakan Islam yang seperti itu adalah Islam yang menerapkan doktrin-doktrin yang kaku dan keras. Ini bagian pertama kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.